الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في التي وعاب عليه ضربها، ويسكت بالنشوز خصمها ونفقتها. Alhamdulillah Rabbil Alamin, teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah, Kifayatul Akhyar pada pagi hari ini masih istilah untuk menyebutkan pelanggaran atau tidak patuhnya seorang istri kepada suami. Dan ada konsekuensinya ketika si istri sudah kemudian berpaling daripada ketaatan kepada suami. Namanya nusyuz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Surdi Arafah. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, wa idha bana. Kalau kemudian nampak nusyuzul mar'ati, sudah mulai nampak nusyuznya seorang perempuan, sudah mulai nampak tidak taat, sudah mulai nampak membangkang, sudah mulai kelihatan tidak patuh seorang istri kepada suaminya, kalau sudah mulai nampak itu, kata Imam Syekh Abi, kata Syekh Abu Syuja, wa'adhaha, maka ada level yang pertama ketika nusyus itu mulai nampak, yaitu wa'adhaha, dinasihati. Wa'adhaha, maka wajib bagi suami menasihati istrinya. Fa'in abad, kalau dia menolak untuk dinasihati, illa nusyuza, dan dia tetap melakukan yang merupakan nusyuz, yaitu pelanggaran terhadap hak-hak suami, hajaroha, maka suami wajib memisahkan dirinya daripada si istri. Artinya pisah tempat tidur gitu. Apakah pisah tempat tidur ini berarti juga mendiamkan si istri? Entar ada penjelasannya. Fa in aqamat alaihi, kalau udah dipisahin tempat tidurnya, dia tetap aqamat alaihi, tetap pada nusyusnya, masih begitu aja, dorobaha, maka boleh si suami untuk memukulnya. Begitu. Jadi tiga levelnya tuh, banan nusyus, dinasihati. Kelihatan udah mulai nusyus, nasihat. Kalau dinasihatin tetap nggak ketemu, maka yang kedua hajaroha. Yang ketiga barulah kemudian dipukul. Cuman tiga ini kan berposisi, berapa istilahnya, tiga hal yang terjadi itu memang membutuhkan kewibawaan seorang suami. Kalau suami sejak awal tidak punya kewibawaan, atau memang dari awal di bawah kendali istri, sulit untuk menjalankan syariat ini. Jadi syariat ini bisa dijalankan bagi laki-laki yang punya wibawa, punya posisi di keluarga gitu. Tapi kalau dia bukan, enggak punya posisi, susah juga. Makanya dari dulu itu Nabi Muhammad ngajarin, mau nyari yang cantik ya silahkan, yang punya duit juga boleh. Nyari keturunan orang terhormat nggak apa-apa, cuman yang penting agama kan begitu, yang penting agamanya. Kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullahu ta'ala, idza dhahara, kalau sudah mulai nampak, minal mar'ati, daripada perempuan, daripada istri, amaratun nusyus, jadi yang nampak itu bukan nusyusnya, tapi ada amarat. Amarat itu tanda-tanda, nah, gitu. Kalau sudah mulai nampak tanda-tanda. Jadi ini bukan nusyus dalam arti yang sebenarnya. Tapi tanda-tanda nusyus. Apa itu tanda-tanda nusyus? Imma bil qauli, entah tandanya dengan ucapan. Misla'an i'tadat husnal karami. Au kana idha da'aha ajabat bila baik wa nahwiha fataghayyaru dhalik. Apa tanda-tanda nusyus? Imma bil qaul, pertama dengan ucapan. Apa contohnya? Mislu an i'tadat husnal kalam, seperti terbiasanya perempuan itu, iktadat, terbiasa dia perempuan husnal kalam untuk berbicara yang baik. Biasanya ngomong yang baik, iya bang, apa bang? Iya bang, maafin saya bang, maafin saya ya ayah gitu misalnya. Terbiasa berucap-ucapan yang baik. Au kana idza da'aha ajabat. Atau ketika dia dipanggil, suaminya manggil, ajabat, dia selalu menjawab labbaika dengan ucapan labbaika wa nahwiha atau sejenisnya. Fataghayyara dzalika. Tapi kemudian hal yang seperti itu berubah. Biasanya ngomongnya sopan. Enggak sambil ngebentak, enggak sambil meninggikan suara, enggak sambil ketus. Biasanya ngomongnya baik. Tapi kok sekarang ngomongnya ketus ya? Ya udah sono ambil aja. Ayah pergi dulu, yur pergi sono. Gidah katanya. Kata orang Betawi, abang pergi dulu ya, gidah. Pergi dah sono begitu, gidah. Kemudian biasanya kalau dipanggil, ya, ya ayah, ya abang. Kan begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar Abdullah. Jadi terbiasa berucap baik dan juga punya kebiasaan menjawab panggilan dengan baik, fataghayyara dzalika, kemudian berubah tuh kebiasaan. Itu salah satu contoh amarat. Amaratun nusyus, tanda-tanda nusyus. Jadi bukan nusyus hakikatnya, tapi tandanya muncul tuh. Kebiasaan berucap baik, kebiasaan sopan dalam berucap itu sudah tidak lagi ada. Kemudian ditambah dengan apa namanya ucap apa jawaban terhadap panggilan yang tidak proper. Wa imma bil fi'li, atau tanda itu bisa jadi dengan perbuatan. Apa contohnya? Bi an kanat fi haqqihi talqatul wajhi, bi an kanat fi haqqihi talqatul wajhi, seperti contohnya bi an kanat fi halqihi talqatul wajhi. Kanat fi wajihi, harusnya dalam kondisi ini bagi si suami talqatul wajhi, dia mendapatkan muka yang berseri-seri. Jadi maksudnya dalam kondisi di mana harusnya suami dapat sambutan muka yang ramah gitu. Bi an kanat fi haqqihi, seperti pada haknya si suami talqatul wajhi, adanya muka yang berseri-seri dari istri. Tapi ternyata enggak. Biasanya kalau suami pulang kerja, ini kan tempat di mana haknya suami dapat wajah yang sumringah. Karena orang lagi capek kan ya. Orang lagi capek pulang, mungkin sebelum pulang dia macet. Atau mungkin dia pulang ketemu sama apa namanya pemulung yang kagak pergi-pergi minta terus. Kan gitu. Jadi itu kan dia punya hak dalam kondisi itu untuk dapat sambutan yang baik. Tapi ternyata enggak. Enggak ada. Oh, suami pulang kok mukanya cemberut. Atau suami pulang malah main HP aja. Nah, itu juga sama tuh. Fa'adharat Abu Sahu. Fa'adharat Abu Satan. Tapi di kondisi itu justru adharat itu si istri menampakkan Abu Sah. Abu Sah itu apa? Keberpalingan. Abasa wa tawala. Nyuekin kalau bahasa kita. Hah? Udah pulang. Yaudah dah ganti baju nih. Dicuakin. Fa'adharat Abu Satan. Au abdat i'radan. Atau kemudian mulai i'rad, mulai menolak. Ala khilafi ma adlafahu min husnil multaqa. Kalimatnya bagus. Abdat i'radan. Mulailah si istri i'radan, memulai untuk menolak. Artinya i'radan itu menolak, bukan menolak. Mulai berpaling. Mulai berubah. Ala khilafi ma adlafahu, dari apa yang sudah adlafahu diajarkan, dibiasakan oleh seorang suami, min husnil multaqa, dari bentuk baik bagaimana pertemuan. Nih Neng, kalau ketemu sama suami itu begini, mukanya harus senyum, ngomong yang sopan. Ini biasa begitu. Neng kayak gini bukan cuman buat nyenengin abang, tapi kayak gini juga dapat pahala dari Allah. Begitu. Ditaklif, dijinkan, taklif itu bahasa dijinakan. Iya diajarin begitu. Tapi dia mulai abdat e'radan, justru dia mulai menampakkan penolakan. menampakkan kebalikan bima khil ala khilafi ma adlafahu, apa namanya, dari apa yang sudah diajarkan min husnil multaqa, dari bagaimana bentuk baiknya bertemu. Wa adhha bil kalami, maka kalau kondisinya sudah mulai muncul seperti ini, wa adhha, suami wajib menasihati si istri bil kalam. Ini nusyus level pertama. Jadi level pertama nusyus itu nasihat. Dinasihati itu level pertama, yaitu kondisinya ketika muncul tanda-tanda nusyus. Begitu. Wa adhha bil kalam, maka dia wajib itu suami menasehatinya bil kalami dengan ucapan. Bi ayyakul, contoh ucapannya, ma hadza taghyirul ladzi hadats wa kuntu alaftu minka ghayra dzalika fattaqillaha fa inna haqqi wajibun alayki, wa yubayyinu laha anna an-nushuza yasqutu an-nafaqata yuskitu an-nafaqata wal kiswata wal qasma. Ngomong dia, biayakul, apa ngomongnya? Ma hadza taghyir, ma hadza taghayyur. Ini kenapa berubah nih? Neng, kenapa omongannya berubah sekarang? Neng, kenapa sikapnya berubah? Ibu, kenapa kok sekarang mukanya asem terus? Ibu, kenapa sekarang ngomongnya tuh ketus terus gitu bahasa kita? Ma hadza taghayyur alladhi hadats. Apa nih yang terjadi nih? Wa kuntu adlaftu minki, saya ayah, abang udah ngajarin, ngebiasain kepada neng, ghairu dzalik, sesuatu yang bukan kayak gitu yang kita ajarin tuh. Wa fattaqillah, bertakwalah ya Allah, bertakwalah kepada Allah. Karena neng yang kayak gini bukan cuma nyakitin abang, bukan cuma nyakitin ayah, tapi neng kayak gini juga dosa. Ini maksiat nusus, ini maksiat dalam rumah tangga. Fattaqillah, coba bertakwa kepada Allah gitu. Fa inna haqqi wajibun alayki. Saya suami ini punya hak atas dirimu wahai istri, begitu. Fa inna haqqi wajibun alayki wa yubayyinu laha nusus. Kemudian dia jelasin anna nusuza, bahwasanya namanya nusus ini, neng kayak gitu tuh kagak mau ngobrol sama abang. Kalaupun ditanya ketus ngomongnya, mukanya asem terus, gak pernah senyum. Kalau jawab cuman sekali kata doang, habis itu pergi. Itu namanya nusyus, neng. Yang namanya nusyus itu, yuskitun nafkah, bisa-bisa neng kagak dapet nafkah. Suami halal nahan nafkah dalam kondisi si istri nusyus. Jadi neng kan tiap bulan skincare-nya kira-kira 5 juta. 5 juta boleh tuh abang tahan tuh. Soalnya neng nusyus gitu. Wa yubayyinu anna nusyuza yusqitu an-nafaqata wal kiswah. Dan juga dia membatalkan kiswah. Artinya membatalkan kewajiban suami untuk memberikan pakaian. Udah, jatah neng pakaian udah enggak ada lagi beli-beli baju baru. Udah enggak ada lagi buka-buka Shopee. Pokoknya neng udah nusyus soalnya kan gitu. Wal qasam, dan juga membatalkan jatah harinya kalau memang dia adalah istri kesekian. Wa hujjatu dzalika, dan dalil kenapa level pertama ini wajib suami menasihati, qaulullah, qauluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Wadlanti, dan perempuan-perempuan takhafuna, yang kalian khawatir nusyuzahunna, mereka akan nusyuz. Jadi kalimat Allah takhafuna nusyuzahunna, makanya diterjemahkan oleh ulama idza dhaharat amaratun nusyuz, ketika sudah muncul tanda-tanda nusyuz. Ketika kalian khawatir adanya nusyus dari perempuan kalian, dari istri kalian, fa'idhuhunna, maka nasihatilah. Tentu nasihat ini berlaku bagi suami yang punya wibawa. Kan ya? Maka kalau suaminya enggak punya wibawa, suaminya enggak punya posisi, ya dia ngomong dicuekin aja. Alah abang, sok ngomong kayak gitu. Kerja juga enggak, nganggur juga, apa nganggur kerjaan tiap hari. Emang saya begini gara-gara siapa bang? Abang juga sih. Disuruh kerja sok-sokan kagak pernah mau nolak, maunya usaha, usaha, usaha, mending punya usaha yang benar, kagak ada yang murah kan. Kan begitu. Nah, saya mau sih emang senyumin abang terus, ya cuman abang kapan senyumin saya? Tiap hari kagak pernah buat duit, sekalinya buat duit habis buat rokok doang, nongkrong rokok, nongkrong main HP, minta lagi pulsa. Kan iya. Jadi ini posisinya memang suami harus punya punya kendali. Bagaimana posisi suami punya kendali? Dia harus punya dominasi. Dan dominasi itu sudah disebutkan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu 'alaihim. Kan begitu. Allah para laki-laki itu qawwamuna 'ala nisa. Qawam, dia menjadi dominan terhadap perempuan, salah satu sebabnya karena ada nafkah dari rezeki Allah kepada si istri, dia memberikan nafkah. Itu salah satu dominasinya. Tapi kalau suaminya enggak begitu, ya makna qawam enggak bisa. Kalau sudah qawam, kalau tidak ada makna qawam, susah untuk mengatakan, Neng, senyum apa Neng? Gitu. Susah. Wala wa hujjatu dhalika wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wala yahjurha wala yad wala yahjurha wala yahjuruha wala yadribuha. Dan dia tidak boleh berpaling dulu. Jadi enggak boleh memisahkan tempat tidur dulu, enggak boleh kemudian langsung mukul. Jadi level pertama, tingkatan pertama ketika terjadi amaratun nusyus adalah nasihat. Ini kan terjadi, harusnya terjadi kalau dua-duanya mengerti ilmu agama. Makanya penting belajar fikih nikah sebelum orang menikah. Dan memang ya ini kan ilmu fardu ain sebenarnya. Ilmu fardu ain kayak ilmu fardu salat itu. Lihtimal alla yakuna dhalika nusyuzan. Bisa jadi. Kenapa tidak boleh berpisah tempat tidur? Wala yadrib, tidak boleh mukul. Lihtimal bisa jadi apa-apa yang ditampakkan oleh istri dengan seperti itu alla yakuna dhalika nusyuzan. Itu bukan nusyuz. Itu cuman perasaan yang lagi dipendem aja. Itu bukan nusyus. Maka tidak boleh ada pemisahan tempat tidur. Tidak boleh ada pemukulan. Lihtimali alla yakuna dhalika nusyuzan. Bisa jadi yang terjadi itu bukan nusyus. Wala'allaha. Mungkin saja si istri tubdi udhran au tatub. Mungkin saja setelah dinasehati tubdi udhran. Jadi jangan langsung pukul. Jangan langsung udah. Kita pisah ada tempat tidur, dari kemarin diajak ngobrol kagak bisa-bisa. Enggak. Nasihatin dulu. Ketika sudah dinasihatin, wala adlaha, bisa jadi tubdi, si istri tubdi udhran. Dia menjelaskan udhurnya, au tatub, atau justru malah bertobat. Iya bang, mohon maaf bang. Saya begitu tuh karena kemarin gini-gini. Ah gitu. Iya, saya mohon maaf bang. Dua hari kemarin abang saya diemin. Bukan gara-gara nusus bang, saya lagi kesel. Itu baju yang saya udah tandain di Shopee, rupanya udah kebeli orang, saya gak dapet, kesel saya. Akhirnya saya keselnya sama abang. Saya minta maaf ya, kata gitu. Wala'allaha tubdi udhran wa tatub, wa yuhsin, wa yahsunu ayya barraha, wa yastamila qalbaha, wa yahsunu ayyu birraha, dan baik bagi seorang suami, ayyubirraha, untuk berbuat baik kepada si istri yang sedang dalam keadaan seperti itu. Wayastamilu qalbaha, kemudian dia tarik lagi hatinya si istri kembali. Karena udah mulai nampak dinasehatin. Ternyata pas dinasehatin bukan nusus. Si istri mengungkapkan alasannya. Nah ketika seperti itu, baiknya bagi suami untuk ngasih perbuat. Jadi ngasih apa istilahnya? Ngasih stimulus kalau bahasa kitanya. Ngasih stimulus supaya terjadi lagi nih apa namanya hubungan baik. Wa yastamila qalbaha, si suami narik lagi ke masih narik kembali ke hatinya si istri. Fa in abad, nah tapi kalau sudah dinasehati abad dia tetap menolak. Neng kenapa sih dua hari kayak begitu? Tahu. Kamu mukanya begitu aja, bodo amat. Nasihatin, udah nasihatin, gak boleh Neng. Yang kayak gitu tuh Neng bukan nyakitin abang doang. Neng tuh dosa juga begitu, bodo amat. Tahu ah, terserah begitu. Tapi udah dinasehatin, fa in abad illa nusyuz, Kalau dia tetap menolak dinasihatin dan tetap berbuat apa yang dia lakukan sebelumnya, yaitu abusan, maka itu adalah nusus tu. Wa dhaharu dhalika minha, kemudian nampak nusus daripada dirinya. Udah mulai nampak nih. Kirain yang kemarin tuh tanda-tanda itu cuman perasaan sesaat. Pas dinasehatin, pas ditegesin, benar emang dia maunya begitu. Oh, berarti emang beneran nusus ini. Wa dhaharu dhalika minha, muncul itu nusus daripada dirinya. Bi anda'a, salah satu contoh muncul nusyus, da'aha ila firasyihi fa'abad. Dia mengajak kepada firas, kepada kasurnya, kemudian menolak. Dia mengajak bi anda'aha, yaitu ketika suami mengajaknya ila firasyihi, kepada tempat tidur, fa'abad, kemudian dia menolak. Kalau suami ngajak ke tempat tidur, enggak bisa diartiin apa-apa kan dia. Ya artinya dia mau jima. Masa ada orang mau nyambel di tempat tidur kan enggak. Ini kan bahasa kiasan yang enggak perlu diterjemahin. Fa'abad, kemudian istri menolak. Muncul tuh. Hakikat nusyusnya udah mulai muncul. Amarotnya udah mulai muncul. Dinasihatin enggak mempan. Akhirnya benar-benar muncul tuh yang namanya ziha, yang namanya nusyus. Apa itu menolak diajak tempat tidur. Wasarat bihaitsu yahtaju fi raddiha ila ta'ati ila ta'bin lam tina idallalin. Wasarat bihaitsu, yani ini kalimatnya agak ribet tapi bagus nih. Wasarat bihaitsu yahtaju fi raddiha ila ta'ati ila ta'bin. Kemudian mulailah terlihat bihaitsu yahtaju ila raddiha ila ta'ati ila ta'bin, yaitu sesuatu yang si istri kalau menolak untuk taat, dia butuh sesuatu yang jadi alasan, salah satunya ila ta'bin. Jadi bihaitsu fi raddiha ila ta'at yahtaju ila ta'bin. Gitu maksudnya. Wasarat, kemudian berubah itu si istri, bihaitsu dalam keadaan fi raddiha, kalau dia menolak ila ta'ah untuk taat kepada suaminya, yahtaju ila ta'bin, dia butuh penolakan tersebut, membutuhkan sesuatu yang membuat dia lelah. Jadi maksudnya dia nolak taat itu gara-gara dia lelah gitu. Bang, mohon maaf, saya dari pagi capek banget. Itu anak kita yang kedua, masya Allah, lari kagak berhenti-berhenti. Lari kagak ngaso-ngaso, joget kagak berhenti, saya capek bang. Kalau abang minta malam ini jangan dah, gitu. Itu yahtaju ila ta'bin lam tina idallalin, dan juga apa lam tina idallalin, ya gimana sih, sara bihaitsu yahtaju fi raddiha ila ta'ati ila ta'bin lam tina idallal, bukan gara-gara imtina dallal, imtina, jadi dia menolak untuk taat bukan karena imtina dallal. Imtina itu penolakan dalal. Dalal itu orang yang, bahasa dalal itu orang malas. Gitu. Dalal itu bahasanya orang malas. Tapi dalal satu kondisi bisa juga diartikan sebagai orang manja. Enggak. Gitu. Jadi penolakannya itu bukan gara-gara lelah. Dia enggak mau taat itu bukan gara-gara lelah yang merupakan uzur dibolehkan. Tapi menolaknya itu dalal. Dalal itu ogah-ogahan kalau bahasa kita jadi begitu. Itu udah mulai nampak apa namanya nusyus. Au kharajat, atau salah satu bentuk nusyus hakikat juga, kharajat min manzilih, dia keluar dari rumahnya tentu tanpa izin, wa nahwi dzalika. Maka dan sejenis itu, maka untuk yang level kedua ini, hajaraha fil madja'i, maka suami wajib hukumnya untuk hajaroha fil majja, untuk memisahkan dirinya fil majja'i daripada tempat tidur. Jadi pisah tempat tidur. Dan neng dari kemarin enggak mau ngomong, neng dari kemarin udah mes apa namanya asem mulu mukanya. Aduh abang enggak mau tidur dulu dah. Udah neng tidur di mana kayak gitu. Nah, itu kan dengan catatan rumahnya punya si suami. Kalau rumahnya punya si istri susah juga itu suami. Kata suaminya, lah lu nyuruh gua keluar, lu yang keluar rumah gua kan gitu. Ini rumah dari bokap gua, lu kan cuman ngumpang doang sini. Wakat nikah cuman bokolor doang, gak punya modal. Itu pentingnya dominasi. Pentingnya dominasi, begitu. Jadi harus suami harus punya dominasi seberapapun. Maka orang istri yang tahu apa namanya paham terhadap hukum agama, dia akan merelai dominasi tersebut. Artinya dia harus tunduk kepada suaminya dalam kondisi apapun. Tapi istri yang tidak tahu pemahaman agama, dia ngerasa selalu ada rasionalitas atas penolakan dia terhadap suaminya dalam ketaatan. Gitu, selalu dibikin rasional. Ah, suami saya juga nggak kerja, suami saya juga begitu, suami saya juga, ah gitu. Selalu ada rasionalitas yang dibuat-buat untuk melegalkan nususnya tersebut. Tapi kalau dia orang yang paham agama kan insya Allah. Kan ya, dari kecil dididik sama orang tuanya untuk paham sadar diri sebagai seorang perempuan. Dan itu susah zaman sekarang. Makanya kita doa nih, mudah-mudahan kita punya anak keturunan wabil khusus perempuan, dia punya watak yang taat sama suaminya. Bukan gara-gara suaminya, tapi karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Zainul Rahman, Sadzul Kifli, ahlan. Begitu. Wala yahjuruha hajaraha fil majja, dia pisahkan ranjangnya. Wala yahjurha fil kalam. Ah, tapi yang namanya hujron, hajar pisah tempat tidur ini, wala yahjuruha fil kalam, tapi tidak boleh yahjuruha menolaknya dalam pembicaraan. Jadi tetap dipisahkan tempat tidur, cuman ngobrol mah tetap ngobrol. Enggak boleh didiamin, wala yahjuruha fil kalam, dia tidak boleh didiamkan dalam pembicaraan. Bal hujuranuha fil kalam haramun au makruh, akan tetapi malah justru mendiamkan dia, enggak ngobrol, itu hukumnya haramun au makruh, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Yang diwajibkan dalam hal ini adalah hujuranu fil majja, pisah tempat tidur, pisah ranjang. Yang namanya ngomong masih ngobrol, yang namanya sapa masih harus ngomong begitu. Cuman pisah tempat tidur aja. Jadi sebagai pelajaran. Cuman ngobrol masih boleh. Bukan masih boleh, justru keharusan. Justru sebaliknya kalau dia malah diem-dieman juga ngomongnya, kagak ngomong-ngomong, itu jadi dosa. Atau bisa jadi makruh. Fihi wajahani. Oh wahal gitu. Ini bacanya bal. Wahal hujronuha fil kalami haramin amakruh. Apakah membiarkannya diam tanpa bicara, jadi maksudnya menolak untuk berbicara kepada istri, apakah hukumnya haram apa makruh? Fihi, dalam masalah ini wajhani, ada dua pendapat anil imami, dari Imam Al-Juwayni. Jadi nusyus level kedua ganjarannya dipisah tempat tidur, tapi pisah tempat tidur itu tidak membolehkan dia untuk enggak ngobrol juga, tetap harus ngobrol. Kalau dia enggak ngobrol juga, maka hukumnya antara haram makruh. Wajahani, ada dua pendapat dari Imam Al-Juwayni. Qala al-Imam, kata Imam Al-Juwayni, wa indi, menurut saya, adnahu la yahrumul imtina'u minal kalami abadan. Bagi saya, kata Imam Al-Juwayni, tidak ada haram, tidak ada larangan untuk menolak berbicara selamanya. Jadi enggak ada. Suami boleh dong nolak berbicara, enggak ada keharaman gitu. Lagi kagak nusus boleh, lagi nusus lebih boleh lagi gitu. Abadan, tidak ada keharamannya. Naam. Idza kullima fa alaihi ayyujib. Iya betul. Kalau dia diajak bicara, ini suami diajak bicara, fa alaihi ayyujib, maka dia wajib jawab. Tapi kalau enggak diajak bicara, enggak ada keharaman, dia enggak ngobrol. Gitu. Kajawabi salami wabtidaihi, sebagaimana hukum menjawab salam atau memulai salam. Jawab salam hukumnya wajib, memulainya hukumnya sunnah. Selain itu, enggak ngajak ngobrol enggak apa-apa. Kata Imam Al-Juwayni begitu. Wa qala Ar-Rafi'i, tapi kata Imam Ar-Rafi'i, waliman qala bittahrim. Ini kan Imam Al-Juwayni bilangnya enggak haram. Jadi hujron fil majja itu juga menyertai hujron fil kalam, yang enggak ada masalah. Menolak untuk satu tempat tidur itu juga sama hukumnya menolak untuk berbicara. Enggak ada keharaman. Itu bagian daripada itu, enggak ada masalah. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, waliman qala bittahrim, dan orang yang mengharamkan untuk kagak ngobrol, itu artinya hujron itu hujronnya cuman fil majja, pisahnya itu cuman pisah tempat tidur doang, tapi ngomong mah tetap harus ngobrol, enggak boleh. Nggak boleh diem-dieman begitu. Dan orang yang mengharamkan diem-dieman ayyakul, mestinya dia mengatakan la man'a man tarakal kalama bila qasdin. Jadi orang yang mengharamkan ini kata Imam Ar-Rafi mestinya ngomongnya begini nih. La man'a man tarakal kalama bila qasdin. Tidak ada larangan, tidak ada keharaman orang kagak ngobrol bila qasdin kalau emang tidak ada maksud dan sengaja untuk diem-dieman. Gitu ya. Ya saya sama orang-orang di KRL juga kan diem-dieman aja. Tapi kan maksudnya diem-dieman bukan diem-dieman. Emang gara-gara kagak ada yang diobrolin aja kan gitu. Itu maksudnya gitu, tidak ada larangan untuk tidak berbicara kalau tidak bicaranya itu bila qasdin tanpa maksud untuk apa istilahnya emang maksud gua enggak mau ngobrol. Itu maksudnya tuh bukan maksudnya hujuran. Hujuran tuh bahasa Indonesia yang bagus apa ya? Hujuran itu berpaling kan begitu. Amma idza qasadal hujuran, akan tetapi kalau diamnya dia dan diamnya itu dimaksudkan untuk hujuran, emang untuk menolak berbicara seperti itu, fa haramun, hukumnya haram. Jadi maksud Imam Ar-Rafi'i kalau mau ngaramin, ngaraminnya yang jelas, jangan asal bilang haram. Karena orang kagak ngobrol bisa jadi emang kagak ada yang diobrolin begitu. Makanya kalau orang tidak ngobrol karena tanpa ada maksud, ya enggak ada masalah. Tapi kalau dia enggak ngobrol emang maksudnya mau ngediemin, faharamun, maka hukumnya haram. Kama anna tiba wa nahwihi ay wa nahwahu idza tarakahul insanu bila qasdin la ya'tham. Kama anna tayyib apa tiba? Kama anna tib, tib ini ya. Ini yang saya artiin, yang saya pahami, kama anna tiba sebagaimana ucapan baik. Ucapan baik. Ucapan baik itu ya alhamdulillah, masya Allah, begitu. Idza tarakahul insan, kalau seseorang meninggalkan ucapan baik, atau tiba juga bisa berarti perbuatan baik juga. Kalau dia meninggalkan itu bila qasdin tanpa maksud meninggalkan zikir, gitu. Biasanya ngomong ya lupa astagfirullah. Jadi dia kagak zikir, kagak astagfirullah, kagak alhamdulillah, kagak bismillah. Bukan gara-gara emang gua gak mau zikir, malas gua zikir. Tapi emang meninggalkannya itu ya karena gak ada sesuatu yang kudu saya bilang masya Allah sih di sini. Tanpa qasdin, la ya'tham, dia tidak berdosa. Walau qasada bitarkihi, tapi kalau emang dia maksud untuk meninggalkan at-tayyib itu, padahal pada kondisi yang mestinya dia ada keluar kata-kata thayyib tapi dia enggak keluar, asima, maka dia berdosa. Qala Ibnu Rifati, kata Imam Ibnu Rifah, wa mahallul khilaf fi fawqa thalath. Yang jadi perdebatan di sini adalah lebih dari 3 hari. Jadi antara ulama yang mengharamkan diam-diaman atau juga yang menghalalkan diam-diaman, semua sepakat yang jadi perdebatan itu kalau lebih dari 3 hari. Jadi seorang suami pisah ranjang nih. Pisah ranjang bebarengan sama pisah ngobrol juga enggak ngobrol. Kata ulama yang bilang haram, kalau 3 hari mah enggak apa-apa. Begitu. Karena memang batasnya 3 hari. Lalu bagaimana kalau ini ngomong diam-diamannya terus berlanjut lebih daripada 3 hari. Begitu. Oh iya, kelewat. Kelewat. Walau qasada bitarkihi il ihdad. Iya betul. Salah. Walau qasada bitarkihi, tapi kalau dia meninggalkan ucapan baik, maksudnya adalah ihdad. Ihdad itu artinya penolakan. Penolakan untuk berbicara yang baik. Memang dia enggak mau begitu, menolak. Asima, maka dia berdosa. Wa haka 'ani Syafi'i wa hukiya 'ani Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Asy-Syafi'i, annahu law hajaraha bil kalam, si suami kalau seandainya dia menolak atau mencegah atau memalingkan si istri bil kalami dengan ucapan, artinya gagal ngobrol, lam yazid ala salasah, enggak boleh lebih dari 3 hari. Artinya Imam Syafi'i membolehkan nih. Imam Syafi'i membolehkan kalau dia mau pisah tempat tidur sekalian pisah ngobrol juga, gagal ngobrol enggak apa-apa, silakan. Tapi enggak ngobrolnya cuma 3 hari doang. Lam yazid ala salasa, tidak lebih daripada 3 hari. Fa in zada, tapi kalau lebih asima, kalau lebih menjadi dia berdosa. Qala Ibnu Rifati, ini yang jadi Imam Ibnu Rifah mengatakan mahallul khilaf, apa namanya, yang jadi perdebatan adalah fauqa salas, lebih dari 3 hari. Amma salas fala tahrumu qad'an, maka tidak jadi haram. Qad'an, secara qad'i tidak ada perdebatan, kalau diam-diamannya 3 hari kurang, enggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut nih sampai perkataan Imam Ibnu Rifah. Jadi masalahnya, bagaimana kalau ngediminnya lebih dari tebat 3 hari. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para kiai, para ajengan, para buya, para masyayikh, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa menuju dengan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Nah, jadi ini insya Allah kita lanjut di hari Senin. Mudah-mudahan semua sehat, kita semua sehat, diberi kelancaran urusan dan juga kelancaran rezeki. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.